Nasikia nauma kichwa, yeah. Nasikia sijihisi vema, yeah. Bose. Nitaishi vipi bila wewe mpenzi niwe radhi? Ni mimi mpenzi nimekosea, ah. Ni mimi mpenzi nimekosea, ah. Kama kuhukumu ni hukumumie, baby tazima majozi yanidondoka mimi, baby tazima majozi. Nasikia unaolewa mababy mahani, na mimba umepanga ndoa ya kwangu mimi.